firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema yaitu ajaran benar organisasi tak jadi masalah, ya, terkait dengan eklesiologi yaitu doktrin tentang gereja, ya. Sebagai nats menuntun perenungan firman Tuhan diambil dari Galatia 1 ayat 6 sampai 10 ada beberapa ayat yang akan kita baca. Galatia 1 ayat 6 sampai 10 demikian firman Tuhan, saya akan membacakan untuk kita semua. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Selanjutnya dari Efesus 4, ayatnya yang ke-11 sampai 15. Ya, semua kita mungkin sudah pernah tahu tentang jabatan-jabatan gereja. Efesus 4, ayat 11 sampai 15, demikian berkata firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kira semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dan sebagai penutup, ya, suratnya kepada Timotius, 1 Timotius 4 ayat yang ke-16, hanya satu ayat. Demikian firman Tuhan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi tema yang disampaikan bahwa ajaran benar organisasi tak jadi masalah ini terkait dengan ya salah satu poin daripada tanda-tanda gereja yang sehat atau identitas gereja yang sehat. Oleh karena itu berbicara tentang tema yang kita bahas hari ini adalah terkait bagaimana hubungan antara gereja ya dengan doktrin atau pengajaran gereja sehingga kelihatan bahwa gereja itu adalah gereja yang sehat. Mengapa pengajaran atau doktrin yang disampaikan gereja itu sangat penting? Ya. Artinya, apa maksud pentingnya pengajaran dalam gereja? Di mana gereja harus mengajarkan umatnya suatu doktrin atau pengajaran firman Tuhan yang benar. Untuk apa? Kita tahu tadi kita sudah baca bahwa Paulus juga mengingatkan bahwa di dalam kehidupan orang beriman pasti akan muncul yang namanya ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin yang baru. Oleh karena itu kita belajar atau gereja menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan isi Alkitab agar pertama yaitu umat Allah memahami dan memegang teguh kebenaran yang sehat akan firman Tuhan. Itu yang dikatakan tadi Efesus 4 ayat 15. Bagaimana umat atau orang percaya dapat memahami dan memegang teguh kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka akhirnya kuat di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Ya. Di samping itu juga, pengajaran doktrin ataupun pengajaran firman Tuhan yang sehat, itu akan membuat umat semakin bertumbuh atau dewasa, karena itulah keinginan daripada Rasul Paulus, berapa kali surat-suratnya mengatakan, supaya kita bertumbuh dan dewasa kerohanian kita. Maka pengajaran itu sangat ditekankan di dalam gereja. Ya, sehingga mereka bertumbuh dan dewasa dan tidak lagi akan mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran bahkan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya. Dan yang ketiga, ketika kita gereja menyampaikan kebenaran ini agar terlihat bahwa gereja itu menjaga kesetiaannya hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Artinya ketika kita berbicara tentang organisasi gereja, maka harus ada sebenarnya sejauh mana kesetiaan gereja itu menyampaikan kebenaran yang seutuhnya. Sehingga umat semakin bertumbuh, umat semakin kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan tidak mudah digoncang-gancingkan oleh ajaran-ajaran yang lain. Ya. Dan di dalam Efesus 4 ayat 14 juga kita lihat bagaimana akhirnya Paulus mengatakan supaya gereja terjaga kemurnian ajarannya sehingga tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran yang sesat. Apalagi kalau Paulus sudah mengingatkan ke depan ya gereja atau umat percaya akan menghadapi tantangan di dalam pengajaran-pengajaran yang semakin tanda petik kadangkala seperti mengenakkan bagi jemaat, tetapi pada akhirnya itu lari daripada apa yang sesungguhnya yang ingin diajarkan oleh Alkitab. Oleh karena itulah Paulus tadi mengingatkan kepada jemaat di Galatia maupun kepada Timotius, bahkan kepada Titus pun, ya di dalam Titus 2 ayat 1 dikatakan, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu, dikatakan. Karena apa? Karena jangan sampai dia dipengaruhi oleh ajaran yang lain dan akhirnya dia mengajarkan yang tidak benar kepada orang percaya. Karena itulah gereja juga pun dikatakan ajaran benar, memang itulah yang harus kita pegang. Ya, kalau nanti ada poin bagaimana kita melihat kenapa sampai dan tanda-tanda gereja yang sehat tadi. Ya, ada beberapa macam nanti kita akan lihat. Jadi Paulus sudah mengingatkan. Dalam suratnya bahkan kepada Timotius itu jelas sekali rata-rata supaya siap untuk menghadapi ajaran-ajaran yang palsu. Sehingga jemaat tidak akan menjadi disesatkan. Ya. Dan kita melihat pada zaman awal-awal karena ada ajaran-ajaran inilah maka gereja semakin ya tadi akhirnya terjadi perpecahan kalau kita tahu bahwa timbulnya Protestan kan karena apa? Karena ajaran sudah menyimpang, maka timbullah reformasi atau reformator untuk mengembalikan agar ajaran yang disampaikan oleh gereja sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Sehingga oleh karena itu sebenarnya dan seharusnya lah gereja hanya berpatokan kepada Alkitab lagi. Kembali kepada Alkitab dan bukan kepada pengajaran-pengajaran yang hanya bersifat penafsiran belaka ataupun seturut dengan keinginan seorang pengkhotbah itu saja. Ya. Tetapi kita tahu bahwa ketika kita gereja ingin menyampaikan tentang pengajaran, memang sesuatu yang sangat sulit. Namun itu penting. Ya. Saya masih ingat ya, kalau waktu saya masih di bergereja di satu tempat, selalu dikatakan memang ya pengkhotbah memang ketika saya berkhotbah memang sulit untuk dicerna oleh umat tetapi apa yang saya sampaikan katanya itu supaya umat semakin kuat di dalam menghadapi segala tantangan segala ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan maksud dan kebenaran daripada firman Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu, ya, karena kita berbicara tentang doktrin gereja, eklesiologi ini, maka kita tahu bahwa gereja adalah kumpulan orang percaya yang dipilih dan dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang, yang fokusnya hanya taat kepada Kristus yang melalui kebenaran firman Tuhan tadi. Ya. Ketika kita katakan bahwa kita adalah umat pilihan, kita adalah gereja, maka kita adalah orang percaya yang dipilih oleh Tuhan supaya taat kepada Kristus yang berpatokan, berpedoman kepada Alkitab atau firman Tuhan. Sehingga dasar daripada gereja itu sendiri adalah firman Tuhan. Ya. Bahkan di dalam suratnya Paulus juga mengatakan bahwa gereja itu adalah keluarga Allah yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Artinya, gereja harusnya menjadi pembela dan penyebar kebenaran yang sejati kepada umatnya. Itulah arti sebenarnya gereja. Sehingga gereja tidak lari daripada kebenaran apa yang dihendaki oleh Tuhan. Ya. Seorang tokoh gereja, mungkin kita pernah mendengar Melanchthon. Ya, dia adalah teman baik daripada Bapak Reformasi, yaitu Martin Luther. Dia dalam pengakuan Augsburg, dia mengatakan bahwa gereja adalah jemaat dari orang-orang kudus di mana Injil dengan benar diajarkan. Di mana Injil disampaikan dengan benar. Atau di mana Injil dengan benar diajarkan. Artinya apa? Gereja seharusnya mengajarkan Injil yang benar kepada jemaatnya. Itu di dalam pengakuan Oxford yang disampaikan oleh Melanchthon. Bahkan kalau kita tekankan lagi selaku kita adalah memiliki doktrin yang hampir sama dengan ya kita ada megang doktrin reform, maka dikatakan oleh Calvin dalam bukunya, pasti kita sudah tahu Institutio, apa dikatakan bahwa dimanapun kita melihat firman Allah secara murni diberitakan dan didengar, maka di sanalah gereja Allah ada. Artinya, ketika firman Tuhan dinyatakan secara murni diberitakan oleh gereja, maka disitulah gereja yang sebenarnya ada. Bukan semaunya pengkhotbah, bukan semaunya denominasi tertentu. Tidak. Tetapi di mana firman Allah dinyatakan, itulah gereja. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang tadi ajaran benar, organisasi tak jadi masalah, maka penekanan di sini adalah bagaimana hubungan gereja tadi dengan ajaran yang di dalam gereja itu. Ya. Karena tadi salah satu tujuan, saya katakan sudah sampaikan tadi, bahwa salah satu tujuan gereja adalah menyampaikan kebenaran Allah yang sejati kepada umatnya, sehingga umatnya di dalam tadi semakin bertumbuh, semakin dewasa dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, mau tidak mau semakin dewasa kerohaniannya dan dia tidak akan lagi gampang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Bagaimana kebenaran firman Tuhan, memang itulah tujuan gereja. Kita tahu bahwa satu menyebarkan firman Tuhan, adalah menghadirkan tanda kerajaan. Tetapi bagaimana hadir daripada kerajaan Allah itu, bagaimana hadir bukti dari gereja itu, apabila kebenaran firman Tuhan itulah yang disampaikan oleh gereja. Itulah bukti dan tujuan dari gereja nyata, salah satunya hadir di dalam dunia ini. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tujuan gereja, adalah untuk menyampaikan kebenaran Allah yang sejati, maka kita akan melihat bahwa tanda gereja yang sejati sudah ada di dalam gereja tersebut. Karena satu poin, ya, di dalam tanda-tanda gereja, ya, mungkin Bapak Ibu sekalian kita melihat sudah pernah membaca 9 tanda gereja yang dalam bukunya oleh Mark Dever, dia menyebutkan ada 9 tanda gereja yang sejati, yang sehat, bukan sejati, yang sehat. Di situ disebutkan salah satunya adalah bagaimana penyampaian kebenaran firman Tuhan itu dengan benar disampaikan. itu oleh Mark Denver di dalam bukunya. Tetapi banyak lagi tokoh-tokoh gereja menyampaikan bahwa salah satu tanda gereja yang sehat atau sejati, saya mengutip ya beberapa buku, ya saya ambil contohnya R.C. Sproul dan James M. Boyce, ya dasar buku yang cukup tebal bukunya, dikatakan di sana bahwa salah satu tanda gereja yang sejati ya adalah adanya pemberitaan firman Tuhan yang sesuai dengan yang sejati itu, yaitu Alkitab itu. Mereka mengemukakan bahwa tanda gereja yang sejati adalah bagaimana ajaran gereja itu ada yang benar di dalamnya. Ya, kalau kita lihat kan banyak tanda gereja, bahkan ya paling tidak ada 3 katanya. Ya, kalau Martin Luther, Calvin, 3 ada, yaitu ada pemberitaan firman, ada sakramen, dan ada disiplin. Ya, juga R.C. Sproul, juga dengan James tadi, juga dengan Mark Denver, sepakat bahwa salah satu di dalamnya adalah adanya pemberitaan firman Tuhan yang sehat, yang sejati. Oleh karena itu, selaku umat orang percaya, ketika kita melihat gereja kita untuk mengetahui kesejatian dan kesehatan gereja kita, maka lihatlah daripada pemberitaan firman Tuhan. Yeah. Di mana pemberitaan firman Tuhan itu diberitakan dengan sehat, diberitakan dengan sejati, maka itulah bukti gereja itu adalah gereja yang sehat dan ajarannya yang sehat, apapun organisasinya. Ya, ketika pemberitaan firman itu sesuai dengan ajarannya yang sehat, yang sesuai dengan firman Tuhan, maka disitulah gereja yang sejati, disitulah gereja yang sehat. Bahkan Mark Denver mengatakan bahwa salah satu tanda gereja yang sehat tadi, pemberitaan firman Tuhan yang sehat, itu dikatakan adalah mengkhotbahkan Alkitab itu secara eksposisional. Artinya apa? Artinya mengkhotbahkan Alkitab itu secara eksposisi, dan itu kita lakukan. Dan memang beberapa gereja, khususnya gereja-gereja reform itu, gereja-gereja Calvin, selalu dia berpatokan kepada ada selalu pengajaran harusnya eksposisi. Dan itu yang diajarkan dimulai dari Calvin. Ketika dia memberitakan firman Tuhan, maka biasanya dia ada eksposisi. Dan banyak tokoh-tokoh gereja pun akhirnya mengkhotbahkan itu pun secara eksposisi. Karena di situ nanti mengajar umat bagaimana menafsirkan Alkitab itu secara utuh. Dan tidak lagi sesuai dengan keinginan daripada pengkhotbah itu. Tetapi dia belajar dengan serius makna maksud daripada isi firman Tuhan. Ya. Jadi begitu dalamnya. Ya. Dia mengomentari dan dia tidak melihat daripada contohnya cara-cara. Tidak. Ya, kita tahu bahwa Mark Denver itu dialah pendeta di Baptis. Tapi dia tidak mempersoalkan salah satunya contoh cara, apakah baptisannya? Oh, enggak, dia tidak menyebutkan. Tetapi penekanan adalah di mana ada pemberitaan firman dengan benar, sakramen dijalankan dengan baik, disiplin di gereja itu dijalankan, maka itu adalah tanda gereja yang sehat. Ya. Karena apa? Karena memang itu menjaga umatnya supaya tidak gampang, tidak mudah untuk dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang lain. Karena itulah pemberitaan firman Tuhan merupakan begitu sentral, begitu penting bagi orang-orang percaya, bagi gereja itu sendiri. Karena itulah pemberitaan firman Tuhan seharusnya, dan memang seharusnya diambil dari Alkitab. Karena kita tahu Alkitablah yang menafsirkan Alkitab itu sendiri, sehingga Alkitab itu maksud dan tujuan daripada firman itu bisa sampai. Sehingga terjadi kesinkronisasian antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Yeah. Karena tadi kita sudah membaca firman Tuhan tadi. Ajar kepada Timotius, kepada Titus. Supaya apa katanya? Supaya firman Tuhan yang diajarkan itu membawa kepada keselamatan. Yeah. Dan kebenaran yang hakiki. Oleh itu awasilah ajaranmu. Awasilah dirimu, katanya. kepada dan membawa kepada orang lain juga kepada keselamatan. Kenapa? Ketika dia menyimpang dari firman Tuhan, maka ya itu berdampak kepada keselamatan itu sendiri. Ya. Ketika firman Tuhan tidak lagi sesuai dengan maksud daripada kebenaran firman Tuhan itu sendiri, maka itu akan membawa kepada gereja atau umat itu kepada kebinasaan. Ya. Karena itulah Mark Denver juga mengatakan bahwa gereja yang tidak sehat, dikata, maaf, gereja yang tidak sehat akan menghambat pertumbuhan gereja serta menjadi penghambat yang kejam, katanya, bagi pertumbuhan orang-orang Kristen yang muda dan lemah. Wah, begitu sangat dalamnya dia katakan, ketika ajaran tidak sehat itu akan menghambat pertumbuhan gereja. Ya, walaupun kelihatannya dalam konteks ini jumlah kuantitasnya bertambah, tetapi secara kualitas sebenarnya gereja itu semakin menurun. Gereja itu semakin lemah dan pada akhirnya bisa-bisa menjadi akan tertinggal. Dan kita tahu sendiri Pak Tong mengatakan bahwa gereja yang benar adalah firman yang disampaikan beres dan pengajarannya setia kepada firman Tuhan itu. Apabila pengajarannya beres dan setia kepada Tuhan, kepada Alkitab itu, maka itulah gereja hadir. Ya. Dan memang benar, ya. Kalau kita melihat sekarang bagaimana pertumbuhan-pertumbuhan denominasi-denominasi baru kan begitu banyak. Tetapi di sisi lain, pertumbuhan denominasi itu pun akan membuat kadangkala jemaat menjadi bingung. Mana yang benar? Mana yang menyimpang? Kadangkala akhirnya adalah mereka mengatakan bahwa gereja kami yang benar, gereja ini tidak, padahal bukan itu. Karena kadangkala jemaat hanya melihat tanda-tanda, oh contoh cara-cara saja. Begini ada pertumbuhan rohaninya, kalau seandainya, oh dia semakin gembira, semakin riang, semakin membaca. Padahal dikatakan semakin bertumbuh kerohanian, semakin dia mencintai firman Tuhan. Itulah gereja yang benar. Ya. Gereja yang sejati atau ideal adalah apabila gereja di mana ajarannya sehat. John Stott mengatakan, gereja yang sehat adalah di mana ajarannya yang sehat. Kalau ajaran yang sehat berarti yaitu sesuai dengan apa yang disampaikan dan maksud daripada firman Tuhan itu sendiri. Karena itulah gereja harus memegang teguh pengajaran pemberitaan firman yang benar sesuai dengan Alkitab itu. Tidak lari dan tidak menyimpang dari kebenaran dan maksud daripada apa yang dikehendaki Alkitab itu sendiri. Oleh karena itulah tadi Mark Demper mengatakan kalau khotbah yang baik atau gereja yang baik, pengabaran yang baik sesuai dengan Alkitab adalah khotbah yang eksposisi. Sehingga ketika mengajarkan tidak mencopot seenaknya saja. Tetapi tahu maksud daripada apa daripada ayat tersebut. Sehingga jemaat pun semakin mengerti, semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam ajaran yang benar tadi. Dan tidak akan gampang untuk diombang-ambingkan. Karena kita tahu, pengajaran oleh gereja terkait dengan firman Tuhan yang benar, yang sangat vital bagi gereja. Karena kita tahu bahwa pengajaran akan firman Tuhan itu adalah menjadi pusat kehidupan bagi jemaat dan bagi gereja itu sendiri. Pengajaran yang benar, yang sehat daripada gereja itu merupakan pusat kehidupan orang percaya. Kita lihat bahwa dikatakan bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti, tetapi dari firman Tuhan. Bagaimana Rasul Paulus juga mengatakan bahwa firman Tuhan itulah yang menjadi membuat manusia orang percaya itu hidup. Ya. Bukan dalam konteks hanya kedagingan tetapi kehidupan kerohanian kita. Karena kita tahu bahwa Injil itu sebenarnya adalah pengajaran juga. Itu ada doktrin juga. Namun doktrin yang ditafsirkan, ditelaah, dikaji oleh para bapak-bapak gereja ketika memulainya mereka. Karena banyak kadangkala ayat-ayat dalam Alkitab itu yang sulit untuk dimengerti. Ya. Apalagi kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu. Itu sulit sekali banyak tanda-tanda sehingga orang mengartikan seenaknya. Salah satu contohnya triple six ya. Wah, itu tanda ini katanya kan. Padahal itu maksudnya mungkin bukan itu. Ya. Tetapi akhirnya karena penafsiran yang salah, yang seenaknya tidak menggumuli, maka akibatnya yaitu tadi jemaat pun dibawa kepada ajaran yang salah. Dan kita tahu bahwa pengajaran yang sehat itu merupakan fondasi daripada pengajaran gereja itu sendiri. Injil, ya, pengajaran kepada Injil yang sehat itu, itulah yang membuat fondasi gereja semakin berdiri kuat. Ya. Bahkan pengajaran yang sehat terkait dengan kebenaran yang sehat tadi itu mempengaruhi pola pikir dan pemahaman orang. Karena itulah sering perdebatan. Kenapa? Karena kadang-kadang dipengaruhi oleh ajaran ini, ajaran itu. Padahal bukan itu maksudnya. Sehingga yang ini mengatakan ini, yang ini mengatakan ini, sehingga terjadilah perselisihan. Terjadilah sesuatu yang tidak sehat. Ya. Karena itulah pengajaran dalam gereja tadi saya katakan sangat vital. Ya, karena membawa kepada kehidupan gereja itu sendiri, di mana gereja tidak lagi semakin turun, melainkan bagaimana semakin bertumbuh kerohanian daripada jemaat. Dan yang kedua, kenapa doktrin atau pengajaran yang sehat itu sangat diperlukan bagi gereja? Karena kalau kita baca di dalam Efesus 5 ayat 2, bagaimana firman Tuhan itu menguduskan. Artinya apa? Dengan pengajaran yang sehat, seharusnya itu membuat umat semakin hidupnya semakin kudus. Ya. Bukan malah seenaknya. Kalau tidak diajarkan dengan baik, maksud daripada firman Tuhan, ajaran yang baik di gereja itu, maka takutnya adalah umat tidak lagi takut dengan kekudusan. Ya. Padahal maksud daripada Alkitab pengajaran itu adalah supaya umat semakin hidup, semakin kudus di dalamnya. Dan semakin mencintai firman Tuhan. Ya. Doktrin yang benar akan membuat gereja seharusnya semakin hidup di dalam kekudusan. Bukan malahan semakin menurunkan kehidupan kudus umat itu sendiri. Ya. Karena kita lihat banyak kadangkala, ya, karena sudah keselamatan itu adalah anugerah dan kita sudah sehingga kita suka hati berbuat apa karena kita sudah diselamatkan. Karena pengajaran yang salah pun ya. Contohnya Heber Calvinis mengatakan bahwa kalau sudah selamat, kita dipilih, kita diselamatkan. Enggak usah takut berbuat apa, pasti karena kita sudah selamat. Itu kan sudah bukan malahan menjadi hidup kudus, malahan seenaknya saja. Dan dia memutar balikan firman Tuhan. Karena itulah tadi dikatakan pengajaran yang sehat itu akan membawa umat kepada keselamatan dan menghindarkan umat dari kesesatan. Ketika ajaran itu disampaikan dengan baik, dengan benar, seturut dengan firman Tuhan, maka umat akan membuat semakin kuat di dalam kehidupannya bertahan terhadap pengajaran dan akan tidak mudah untuk disesatkan. Karena apa? Ya tadi. Dia sudah mengetahui, memahami kebenaran yang hakiki yang disampaikan di gereja itu. Ya. Gereja telah menyampaikan kebenaran yang sehat terhadap ajaran-ajaran Alkitab, maka gereja akan terhindar daripada kesesatan yang membawa kepada umat semakin bukan selamat, malahan menjadi terhilang. Ya. Dan dengan pengajaran yang sehat, tadi saya sudah katakan, itu akan membawa umat semakin bertumbuh kerohaniannya, bertumbuh rohaninya, bertumbuh imannya. Gereja menyampaikan kebenaran firman, tetapi tidak ada pertumbuhan iman kerohanian daripada umat, itu tanda tanya, apakah gereja telah menyampaikan kebenaran yang sejati atau tidak. Karena apa? Kelihatannya umat tidak, malah tidak bertumbuh rohaninya, tidak bertumbuh imannya, bahkan semakin jatuh. Itu bukti tanda-tanda gereja telah menyimpang. Oleh karena itu, bagaimana sikap selaku umat percaya terhadap pengajaran atau gereja terhadap pengajar? Yang pertama, bahwa umat seharusnya memberikan perhatian yang serius terhadap firman Tuhan. Umat seharusnya memberikan belajar terhadap firman Tuhan itu dengan benar, ya. Melalui kadang melalui dengan rajin untuk membaca firman Tuhan, rajin untuk menggali, rajin untuk menggumulinya. Karena disitulah bukti bahwa gereja sudah memberikan ajaran, memberikan doktrin kepada umatnya, supaya umat juga kritis di dalam setiap ajaran yang disampaikan oleh gereja. Ya. Dia memiliki kekritisan karena dia sudah menggali, belajar terhadap kebenaran. Jangan hanya cuma menunggu kebenaran. Dan yang kedua, ya, memiliki kepedulian terhadap tanda-tanda gereja yang sehat. Umat seharusnya bagaimana melihat bahwa gereja ini apakah gereja yang sehat atau tidak melalui tanda-tanda gereja yang sehat. Dia belajar untuk itu. Dan yang ketiga, bagaimana gereja itu setia mempertahankan kebenaran dan tidak kompromi terhadap ajaran-ajaran ataupun perkembangan-perkembangan yang zaman yang baru. Karena itu dapat membawa kepada kehancuran atau kemunduran gereja. Dan yang terakhir, ya, kita melihat bagaimana sikap bahwa yang paling utama yang sering terjadi adalah sering umat itu mengkultuskan siapa pengkhotbahnya, siapa hamba Tuhannya. Seharusnya gereja tidak mengkultuskan atau umat tidak mengkultuskan seseorang, denominasinya, bahkan ajarannya. Tetapi apa yang disampaikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan apa tidak? Ya. Jangan sampai gara-gara, oh ini orang hebat, oh ini sudah terkenal, sehingga mengatakan, oh terima saja, padahal belum tentu. Bahkan itu menyimpang. Ya, kita melihat banyak hamba-hamba Tuhan kelihatannya besar, tetapi kenyataan ajarannya tidak sehat. Oleh karena itu gereja atau umat harus peka. Dia tidak hanya mengkultuskan, oh tidak mendewakan, oh dia karena hebat apa begini, karena besar pelayanannya, sehingga kita terima saja. Tidak, umat harusnya peka, tidak hanya melihat sejauh mana, oh hamba Tuhan. Tetapi melihat sejauh mana kesetiaan hamba Tuhan ini menyampaikan firman Tuhan. Sehingga umat semakin dewasa, umat semakin berkembang di rohaninya. Karena ini yang terakhir dikatakan Paulus, supaya gereja tidak hanya senang dengan hal-hal yang menyenangkan telinga, memuaskan telinga umatnya, ataupun hanya untuk keinginan daging. Contoh, pasti ketika diajarkan tentang ajaran doktrin kesuksesan, kesehatan, kemakmuran, pasti orang senang. Tetapi itu kan menyimpang daripada apa yang diajarkan oleh firman. Walaupun ada ayatnya itu, tetapi kan itu kembali harus ditafsir dibandingkan dengan ayat yang lain. Ketika kita mengikut Tuhan, maka kita harus menyangkal diri, menghilangkan keinginan daging kita. Ya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita mengerti sejauh mana ajaran benar, organisasi tak jadi masalah. Sejauh mana kebenaran firman Tuhan itu disampaikan di gereja, maka disitulah bertumbuh. Dan kita bersyukur gereja ini salah satu, kata tadi, yaitu kita ada khotbah eksposi, ada apa persekutuan apa pertumbuhan di dalam melalui PA-PA, sehingga kita itu semakin dekat, semakin kritis, semakin bertumbuh di dalam pemahaman kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin.